atas untuk sendiri memikirkanmu. Kabut di kakimu seperti lautan, rahasia tersembunyi di dalam perutmu. Romo, matahari mengintaimu. Romo, matahari memanggilmu. Go hunting.